Ada pertanyaan? Apakah tawaf hanya dilakukan dua kali saja? Kemudian bagaimana tawaf yang kita lakukan ketika masuk Masjidil Haram sebagai pengganti salat di masjid? Tawaf yang dua kali itu terkait dengan manasik haji dan umroh tadi ya. Selain itu ada tawaf-tawaf sunnah. Berapapun kita lakukan boleh. Dalam arti setiap 7 kali kita tawaf, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat sunnah tawaf. Lain waktu kita datang tawaf lagi 7 kali putaran kemudian sholat sunnah. Lain waktu kita datang lagi berkali-kali boleh. Tapi itu tawaf sunnah. Yang tadi kita terangkan adalah tawaf untuk manasik haji dan umrohnya. Dan untuk tahiyatul masjid, tawaf sebagai tahiyatul masjid bagi tawaf qudum yang baru datang kemudian tawaf qudum. Tahiyatul masjidnya dengan tawaf itu. Tapi untuk hari-hari biasa, tahiyatul masjid ya tetap sholat 2 rakaat. Ya. Bagi yang tinggal di Makkah, baik orang asli atau musafir yang sudah di Makkah, tahiyatul masjidnya tetap 2 rakaat sholat. Apakah seorang wanita haji sendirian lalu dimanipulasi dengan laki-laki yang pergi haji pula sendirian lalu dijadikan sebagai mahram? Ini membahayakan ini. Ya, perempuan sendiri dicarikan mahram yang kebetulan laki-laki juga sendiri dijadikan mahram. Berdua sebagai mahram supaya bisa pergi haji. Apakah hajinya sah? Kalau hajinya sah, insyaallah sah, tapi dia melakukan pelanggaran dosa dia dari sisi tidak pakai mahram, apalagi ada manipulasi seperti ini. Dan ini sangat berbahaya ya. Ya, kita yakni terkadang mendengar cerita-cerita yang enggak pantas ya dengan adanya mahram-mahraman ini. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya maunya haji ibadah malah jadi maksiat. Naudzubillah min dzalik. Siapakah yang boleh menghajikan orang? Apakah boleh orang lain yang bukan kerabatnya? Insyaallah dibolehkan. Wallahu a'lam, selama tadi telah menghaji terlebih dahulu. Walaupun ada khilaf ya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum sholat jika azan dan iqamat dikumandangkan oleh orang autis? Artis atau orang autis? Apa audis yang ada? Hah? Apa? Kelainan audio pak. Jadi kayak gila audio. Hah? Oh, terbelakangan. Kalau itu azan dan iqamah tidak apa-apa, sah. Insyaallah. Dia akan menanyakan tentang hukum sholat jika adzan dan iqamah dikumandangkan oleh orang yang autis. Sholatnya sah. Apa boleh walimah dilakukan jauh dari setelah akad? Kalau boleh, insyaallah boleh. Tapi sunnahnya 3 hari setelah akad. 3 hari setelah akad. Rasulullah pernah melakukan ini. Jadi akad kemudian 3 hari berikutnya baru walimah. Apakah seorang yang akan berbagi berhaji perlu bergabung dengan KPIH atau cukup mengikuti pembagian kelompok dari PAK. Ya di sini dilihat ya, dilihat pembimbingnya. Kalau ada pembimbing yang mengikuti tuntunan Rasulullah, ya artinya dari PAK sudah seperti itu, sudah ikuti nggak ada masalah, bagus. Tapi kalau ternyata ada pelanggaran-pelanggaran, kemudian kita tahu ada KBIH yang mengikuti sunnah, ya lebih baik ikuti KBIH tersebut supaya bisa melaksanakan sunnah. Karena pada kenyataannya di sana nanti sangat butuh ta'awun, bantu-membantu. Mau sendirian haji kalau bukan orang yang berpengalaman agak kesulitan. Sehingga adanya KBIH, tapi kalau itu sesuai dengan sunnah, maka itu membantu. Allah. Saya dapat info bahwa pada pelaksanaan manasik jika tetap bergabung dengan Depak, tidak melakukan mabit di Muzdalifah. Wallahu a'lam, kalau memang tidak melakukan mabit di Muzdalifah, ya tidak benar. Mabit itu merupakan salah satu, sebagian ulama menganggap rukun. Ya, terutama nanti sampai sholat subuhnya. Memang ada pembicaraan di antara ulama, kadar seberapakah bermalam di Muzdalifah itu. Mabit artinya bermalam. Ulama mengatakan paling tidaknya mayoritas malam tersebut di Muzdalifah. Ya. Sementara sebagian jemaah haji hanya mampir di Muzdalifah itu. Mampir untuk cari kerikil, habis itu melanjutkan perjalanan. Ini enggak benar. Atas pendapat sebagian ulama itu harus mayoritas malamnya di situ. Dan Nabi SAW ketika itu membolehkan untuk lebih dulu pergi dari Muzdalifah bagi wanita-wanita yang lemah. Wanita-wanita atau orang-orang lemah boleh sebelum fajar pergi dulu ke Mina dari Muzdalifah. Adapun orang-orang yang kuat, laki-laki, tidak boleh kecuali yang mengantar wanita-wanita itu. Bahkan di sebagian riwayat menunjukkan bahwa diharuskan sholat subuhnya di Muzdalifah. Diharuskan sholat subuhnya di Muzdalifah. Sehingga kalau ternyata di Muzdalifah hanya mampir, ini tidak benar. Jadi tetap dia, kalau memang kondisi seperti itu, misah. Misah dari rombongan, ya, dan berusaha tetap mabit di Muzdalifah. Kebanyakan orang menganggap sholat dimanapun selama masih di tanah haram tetap bisa mengikuti imam masjid haram. Tidak benar. Jamaah itu ya harus apa? Harus nyambung. Kalau antum di sini misalnya sampai shof ketiga, ada orang shof di belakang situ, nggak sah sholatnya, jamaahnya ini nggak sah. Harus nyambung, berdekatan. Tapi kalau di sana karena memang penuh, bahkan di jalan sana, tapi nyambung karena memang penuh shofnya, boleh. Pinggir jalan sana juga nggak apa-apa, karena memang nyambung, beludak, tambah lagi beludak lagi terus ke sana sampai di jalan, boleh. Tapi kalau sholat di sini cuma sampai 5 shof, diambil di sana, pojok sana, belakang, tidak boleh. Apalagi ini di hotel, mengikuti suaranya imam di Masjidil Haram. Ya jelas tidak boleh. Rasulullah menyuruh kita menutup pintu pada saat maghrib tiba. Pada saat maghrib tiba. Di rumah kita, pada bagian dalam ada ruangan terbuka bagian atasnya. Apakah pintu menuju ruangan terbuka tadi termasuk yang dianjurkan untuk ditutup? Apakah perintah menutup pintu waktu maghrib itu bersifat wajib atau sunnah? Kalau itu sudah masuk di pagar kita, ya wallahu a'lam, enggak wajib ditutup karena sudah terkelilingi oleh pagar tembok rumah kita. Allahu akbar. Misalnya jemuran, ya kan? Jemuran di tengah. Kemudian kita ke ruang tengah ada pintu, ya kan? Insyaallah enggak harus ditutup pintu. Karena itu sudah di dalam rumah kita. Sudah terkelilingi oleh tembok rumah kita. Allahu akbar. Tentang wajib atau sunnahnya menutup pintu tersebut, Allahu a'lam, saya kurang tahu. Saya belum melihat pendapat-pendapat ulama dalam bab ini tentang wajibnya atau sunnahnya. Allahu a'lam bishawab. Cukup sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.